إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار أيها المسلمون أعاذني الله وإياكم علم شرعي merupakan jalan satu-satunya yang dengannya seorang hamba akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ilmu syar'i tersebut seorang hamba akan mengenal Rasul-Nya, dan dengan ilmu syar'i tersebut seorang hamba akan mengenal agamanya. Dengan ilmu syar'i itu pula seorang hamba akan mendapatkan kedudukan dan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu syar'i itu pula seorang hamba akan mendapatkan kebaikan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu syar'i itu pula seorang hamba akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai nabi, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambahan berupa harta atau berupa kedudukan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan rasulnya untuk meminta tambahan berupa ilmu. Hal ini menunjukkan akan keutamaan ilmu tersebut. Dikarenakan seorang hamba boleh jadi dia meminta tambahan kepada Allah berupa ilmu syar'i, maka ini merupakan perkara yang terpuji. Bahkan ini adalah perkara yang dituntut. Sebagaimana ini jelas dari zahir ayat tersebut, wa qur rabbi zidni ilman. Dan boleh jadi seorang hamba itu meminta tambahan berupa dunia, dan ini merupakan perkara yang tercela. Bahkan ini adalah perkara yang terlarang. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min mal, labtagha thalithan, wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, wa yatubu Allahu 'ala man tab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau seandainya anak Adam memiliki dua lembah berupa harta, niscaya dia akan mengharapkan yang ketiganya dan tidak akan memenuhi mulut seorang anak Adam kecuali tanah, dan Allah Maha menerima tobat bagi orang-orang yang bertobat." Jadi hadis ini menunjukkan tercelanya orang-orang yang meminta tambahan berupa dunia. Kemudian Di antara keutamaan ilmu yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, yaitu ilmu akan menyelamatkan pemiliknya dari kerugian yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwasanya setiap manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang bersifat dengan empat sifat yang disebutkan dalam surat tersebut. Di antara sifat tersebut adalah al-iman, yaitu beriman. Dan iman ini tidak akan terwujud kecuali dengan adanya ilmu. Berkata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan surat ini, وَلِهَذَا عَمَّمَ اللَّهُ الْخَسَارَ لِكُلِ insan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menimpakan kerugian secara menyeluruh kepada setiap manusia, illa man ittasaba bi arba'i sifat, kecuali orang-orang yang bersifat dengan empat sifat. Al-imanu bima amara Allah bil imani bih. Yang pertama, yaitu beriman dengan apa-apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Wala yakunul imanu biduni ilmi. Dan iman itu tidak akan terwujud kecuali dengan adanya ilmu. Fahuwa far'un anhu. Maka ilmu tersebut merupakan cabang dari keimanan. Wala yatimmu illa bihi. Dan tidak akan sempurna keimanan seorang kecuali dengan adanya ilmu. Inilah keutamaan ilmu yang akan menyelamatkan pemiliknya dari kerugian yang hakiki. Kemudian keutamaan ilmu yang lain yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, bahwasanya ahlul ilmi, persaksian ahlul ilmi itu digandengkan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Demikian pula para malaikatnya dan para ahlul ilmi dengan menegakkan kebenaran, dengan menegakkan keadilan. Dalam ayat ini jelas menunjukkan keutamaan orang yang berilmu, di mana orang yang berilmu persaksiannya digandengkan dengan persaksian para malaikat dan persaksian Allah Subhanahu wa taala tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu baik di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan sebab kitab ini, itu Al-Qur'an, beberapa kaum, dan Allah juga merendahkan dengan sebab kitab tersebut kaum yang lainnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Nabi, apakah sama orang-orang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana tidak sama antara orang yang mati dan orang yang hidup, antara orang yang mendengar dan orang yang tuli, antara orang yang melihat dengan orang yang buta. Dikarenakan ilmu merupakan cahaya yang dengannya seorang hamba akan bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Dengan ilmu tersebut, seorang akan bisa membedakan mana perkara-perkara bermanfaat dan mana perkara-perkara bermudarat. Demikian pula dalam banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akan keutamaan ilmu dan ahlul ilmi. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke jannah. Tentunya setiap kita mendambakan akan masuk ke dalam jannah. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin dimudahkan jalannya menuju ke jannah, maka hendaknya dia melakukan bimbingan yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menuntut ilmu. Kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah akan menjadikan dia faqih dalam agamanya. Berkata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Law lam yakun min nususil kitabi was sunnah illa hadal hadits fi fadlil ilmi lakana kamilan fil hathi ala talabi ilmi syariati wal fiqhi fiha." Kalaulah seandainya tidak ada dari nas-nas kitab dan as-sunnah kecuali hadis ini dalam menjelaskan keutamaan ilmu, niscaya hadis ini cukup sempurna dalam mendorong seseorang untuk menuntut ilmu syar'i. Oleh karena itu, hendaknya kita semangat dalam menuntut ilmu syar'i, sehingga dengan sebab itu kita akan meraih keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Demikian pula yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui beberapa keutamaan yang ada untuk ilmu syar'i, maka tidak akan diraih keutamaan tersebut kecuali dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh semangat, dengan rasa capek, dan dengan begadang di malam harinya. Ilmu tersebut tidak akan diraih dengan santai-santai. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "La yudrakul ilmu illa bisabri ala dzur." Ilmu itu tidak akan diraih kecuali dengan bersabar menahan gangguan. Berkata Yahya Ibn Katsir, berkata Yahya Ibn Abi Katsir rahimahullah ta'ala, "La yustatahul ilmu birahatil jasadi." Ilmu itu tidak akan diraih dengan jasad yang santai. Dan sungguh bagus perkataan seorang penyair, "Wa kulli murajji ma'alil umuri biwair istihadin rajautal muhala." Dan katakanlah kepada orang-orang yang mengharapkan keutamaan-keutamaan yang tinggi, perkara-perkara yang mulia, tanpa adanya kesungguhan, engkau berharap sesuatu yang mustahil. Demikianlah perkara-perkara yang mulia itu akan diraih dengan kesungguhan, dengan penuh semangat, bukan dengan jasad yang santai. Aku luqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan 'alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Setelah kita mendengar keutamaan-keutamaan ilmu dan ahlul ilmi, dan juga bahwasanya ilmu tersebut tidak akan diraih kecuali dengan kesungguhan dan dengan semangat, maka perlu diketahui bahwasanya di sana ada perkara-perkara yang akan menghalangi seseorang dari thalabul ilmi. Ada perkara-perkara yang akan menjadikan seorang akan putus dari thalabul ilmi. Di antara perkara tersebut adalah seorang menuntut ilmu tidak ada keikhlasan niat pada dirinya, dikarenakan thalabul ilmi ini merupakan suatu ibadah di mana ibadah tidak akan diterima kecuali dengan ikhlas dan mutabaah. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa mengikhlaskan niatan-niatan kita dalam thalabul ilmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan baginya amalan. Dan tentunya di sini thalabul ilmi termasuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu adanya keikhlasan niat pada thalabul ilmi. Dari sahabat Umar radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratu lidunya yusib wa man kana hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan akan mendapatkan pahala dari niatan tersebut. Dan barang siapa yang niatan hijrahnya untuk dunia ingin dia raih, ataukah dikarenakan wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Dan di sana dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang-orang yang tidak ikhlas dalam thalabul ilmi, maka dia tidak akan mendapatkan bau dari jannah. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama 'ilman mimma yabda'u bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradun min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah, ya'ni rihaha." Barang siapa yang mempelajari ilmu dari apa-apa yang ditutup dengannya wajah Allah, tidaklah dia mempelajari kecuali untuk mendapatkan sedikit dari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan baunya jannah pada hari kiamat. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, "Man talab al-ilma ibtigha al-akhirah adrakaha, wa man talab al-ilma ibtigha ad-dunya fahuwa hadduhu minhu." Barang siapa yang menuntut ilmu dengan mengharapkan akhirat, maka dia akan mendapatkan akhirat tersebut. Dan barang siapa yang menuntut ilmu mengharapkan dunia, maka itulah bagian dari dunia tersebut. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa mengoreksi niat-niat kita agar senantiasa kita ikhlas dalam talabul ilmi. Dikarenakan mengikhlaskan niat ini perkara yang sangat berat. Tidak semudah kita membalikkan tangan. Kemudian, perkara yang kedua, di antara perkara yang akan menghalangi seorang dari talabul ilmi adalah meninggalkan amalan dari ilmu tersebut. Dan mempelajari ilmu, puncak dari mempelajari ilmu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, innama yuta'allamul ilmu liyutaqallahu bihi. Dan hanya saja ilmu itu dipelajari supaya Allah ditakuti dengan ilmu tersebut, supaya seorang hamba dengan ilmu tersebut menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengamalkan ilmu merupakan satu perkara yang akan ditanyakan kelak di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis, dalam sebuah hadis dari Abi Barzah Al-Aslami diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala bihi wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa an jismihi fima ablah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta ditanya, sampai dia ditanya tentang umurnya, pada apa dia habiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana dia mencarinya, dari mana dia meraihnya, dan pada perkara apa dia infakkan harta tersebut. Kemudian dari jasadnya, pada perkara apa dia habiskan. Berkata Abu Darda rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman wa la takunu bil ilmi amil aliman hatta takuna bihi amilan. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, engkau tidak akan menjadi seorang yang alim sampai engkau mempelajari ilmu. Dan engkau tidak akan menjadi alim dengan ilmu yang engkau ketahui sampai engkau mengamalkan ilmu tersebut. Berkata Ali radhiyallahu anhu, hatafal ilmu bil amal wa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil amalan. Barang siapa yang menjawab, maka ilmu tersebut akan kokoh pada dirinya. Dan barang siapa yang tidak menjawab panggilan tersebut, maka ilmu tersebut akan hilang darinya. Demikian pula berkata Al-Fudhail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, la yazalul amilu jahilan bima amila bima alima hatta ya'mala bihi. Senantiasa seorang yang alim itu jahil dengan apa yang dia ketahui sampai dia mengamalkan ilmu tersebut. Wa idza amila bihi kana aliman. Dan apabila dia mengamalkan ilmu tersebut, maka dia menjadi alim. Demikian pula perkara yang ketiga yang akan menghalangi seorang dari talabul ilmi adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ilmu merupakan cahaya yang Allah tancapkan kepada kalbu hamba-hambanya yang dia kehendaki, sementara maksiat merupakan kegelapan sehingga tidak akan berkumpul pada kalbu seorang antara kegelapan dan cahaya. Berkata Ibnu Mas'ud rahimahullah ta'ala, wa inni la ahsibu anna ar-rajula yansal ilma qad 'alimahu bi dhanbi ya'maluhu. Dan sesungguhnya aku benar-benar menyangka bahwa seseorang itu telah melupakan ilmu yang dulu dia ketahui dengan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Oleh karena itu, Waqi' Ibnu Jarrah rahimahullah ta'ala membimbingkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala untuk meninggalkan kemaksiatan. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, syakautu ila waqi'in su'ahifni fa'arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi'anil ilma nurun wa nurun layla yutali asi. Aku pernah mengeluh kepada Waqi' tentang jeleknya hafalanku, maka beliau membimbingku untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan beliau mengabarkan bahwasanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Akhirnya kita memohon kepada Allah SWT agar memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah di atas talabul ilmi. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mematikan kita di atas talabul ilmi. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.